mendekat. Yang tua-tua nyender enggak apa-apa. Nah, yang masih muda-muda majulah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Ikhwanuddin azzakumullah, pada kesempatan siang hari ini dengan waktu yang saya katakan sempit ini, dengan tenaga yang sudah tinggal separuh, yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini adalah konsep islah di dalam Islam. Yang dimaksud dengan islah bukan perdamaian, tapi perbaikan. Kalau perdamaian namanya sulh, ini namanya islah, perbaikan. Konsep perbaikan dalam Islam meliputi perbaikan individu, perbaikan masyarakat, bahkan perbaikan bangsa dan negara. Konsep ini barakallahu fikum sangat penting untuk kita angkat, dikarenakan kita hidup di sebuah zaman yang di dalamnya sudah banyak berubah dari Islam murni yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Kita hidup di sebuah zaman penuh dengan berbagai macam syubhat. Kalau sekarang dibahasakan dengan pemahaman radikal. Juga penuh dengan berbagai macam syahwat. Kalau dibahasakan dekadensi moral dan perkara-perkara yang lainnya yang menyimpang dari Islam yang digariskan oleh Allah Azza wa Jal, yang disampaikan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, namanya zamanut taghayyur, masa-masa perubahan. Banyak sekali yang berubah dari aslinya. Bahkan dulu di zaman Sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu arda, di masa beliau masih hidup, beliau sudah banyak mengeluh. Beliau pulang ke rumah dalam keadaan marah-marah. Ditanya oleh istrinya, "Kenapa engkau marah?" Abu Darda mengatakan, "Wallahi demi Allah, aku tidak melihat apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umat ini. kecuali ibadah salat. Dia mengatakan, wallahi, kata Abu Darda radhiyallahu anhu, wallahi ma a'rifu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'an illa annahum kanu yusalluna jami'a. Sungguh demi Allah, aku tidak mengenali lagi, tidak mengetahui lagi dari umat Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam sesuatu pun kecuali mereka sedang salat berjamaah. Yang dikenali hanya jamaahnya. Yang lainnya berubah. Berubah dari apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Zamannya Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Bagaimana kiranya di zaman sekarang ini? Jamaah saja mungkin kita mengatakan sudah banyak berubah. Betul? Jamaah sudah banyak berubah. Maka dalam kondisi dan situasi yang semacam ini, barakallahu fikum, perlu kita angkat konsep islah, perbaikan, konsep-konsep perbaikan dalam Islam. Secara khusus konsep islah di kalangan ahlu sunnati wal jamaah salafiyin. Konsepnya, barakallahu fikum, ringkes seperti yang digambarkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, la yusliha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan mungkin bisa memperbaiki kondisi akhir umat ini melainkan dengan apa yang menjadi baik dengannya awal umat ini. Kondisi akhir umat ini yang banyak perubahan-perubahan pada mereka akan bisa baik ketika kembali kepada konsep perbaikan di zaman dahulu kala, yang bisa memperbaiki generasi pertama umat ini dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'in. Itu konsep umumnya. Rinciannya, barakallahu fikum, konsep islah ahlu sunnati wal jamaah ini dibangun di atas beberapa kaidah. Dari kaidah inilah akan kelihatan jelas konsep islah tersebut. Al-qa'idatul ula, yang pertama, barakallahu fikum, ialah al-islahu yubda'u minal fardi la minal mujtama' wala minal hakim wala min ghairih. Kullu insanin yabda'u binafsihi fayuslihaha thumma adnahu faadnah. Yang namanya perbaikan itu dimulai dari individu-individu muslim, bukan dimulai dari masyarakat, bukan dimulai dari penguasa, bukan pula dimulai dari yang lainnya. Tapi masing-masing insan, masing-masing muslim memulai dengan dirinya sendiri. Dia perbaiki dirinya sendiri, dia solehkan dirinya sendiri, baru kemudian yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Barakallahu fikum. Itu konsep Islam. Kalau kalian bermimpi, memimpikan, mendambakan perbaikan masyarakat, mulailah dengan individu kalian. Barakallahu fikum. Salahun nafsi salahul usrah, salahul usrah salahul hayy, salahul hayy salahul mujtama', salahul mujtama' salahul bilad, salahul bilad salahud daulah, salahud daulah salahul ummah, salahul ummah salahul ardi kulliha. Apa gitu ya? Ketika individunya soleh, maka keluarganya akan soleh. Individu masing-masingnya baik, bapaknya soleh, ibunya soleh, anaknya soleh, semuanya soleh, masing-masing soleh, lingkup keluarga soleh. Barakallahu fikum. Salahul usrah salahul hayy. Kalau satu keluarga soleh, masing-masing keluarga soleh, soleh, soleh, soleh, soleh, maka akan menjadi soleh desa tersebut. Yang namanya sebuah desa, terdiri dari keluarga-keluarga. Satu desa berapa kakak? 300 sekian kakak. Masing-masing kakaknya soleh. Kakak yang soleh. Keluarga-keluarga yang soleh. Keluarganya soleh, desanya akan soleh. Wa salahul hayy salahul bilad. Desanya soleh, maka wilayahnya akan soleh. Kabupatennya, wilayahnya, provinsinya akan soleh. Dikatakan yang namanya kabupaten itu terdiri dari keluarga-keluarga, desa-desa, dari camat, camat-camat, dari bupaten, demikian seterusnya. Wa salahul biladi salahul daulah. Ketika masing-masing wilayah soleh dan semuanya soleh, maka akan soleh pula negaranya. Wa salahul daulati salahul ummah. Kalau sebuah negara soleh dan negara-negara yang lain juga soleh, maka menjadi solehlah umat ini. Wa salahul ummati salahul ardi kulliha. Dan solehnya umat akan menjadi soleh semua yang ada di muka bumi ini. Itu namanya konsep islah, dimulai dari individu masing-masing kita. Barakallahu fiik. Sebagai contoh, disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Al-Kubra, juga Abu Dawud dalam kitab Zakat, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, tasaddaqu, hendaklah kamu sedekah. Tiba-tiba datang seorang, ya Rasulullah, indi dinar. Ya Rasul, saya punya uang 1 dinar. Beliau mengatakan, tasaddaq ala nafsik. Sedekahlah engkau untuk diri kamu sendiri. Dimulai dengan siapa ya, Pak? Diri kamu sendiri. Ya Rasulullah, indi dinar akhar. Saya punya uang yang lain, dinar yang lain. Maka Rasul mengatakan, tasaddaq bihi ala zaujatik. Kamu sedekahkan untuk istrimu. Ya Rasulullah, indi akhar. Saya punya yang lainnya lagi. Tasaddaq bihi ala waladik. Engkau sedekah untuk anaknya kamu. Indi akhar. Saya punya yang lain, ya Rasulullah. Tasaddaq ala khadamik. Kamu sedekahkan untuk khadamnya kamu, pelayannya kamu. Indi akhar. Saya punya yang lainnya, Rasulullah. Anta abusar. Engkau yang lebih tahu. Didahului oleh masing-masing kita. Inilah makna ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan merubah suatu kaum hingga mereka merubah diri-diri mereka sendiri. Maka ya karantina azakumullah, kalau kalian mendambakan penguasa yang adil, mendambakan pemerintah yang adil, kamu harus adil. Masyarakat yang dulu harus adil. Kalau kamu mendambakan penguasa yang saleh, penguasa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, masyarakatnya dulu yang harus saleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kamu mendambakan masyarakat yang saleh, masyarakat yang bertakwa, individu-individu kita harus saleh, harus bertakwa kepada Allah terlebih dahulu. Ini prinsip ya. Apalagi terkait dengan masalah penguasa. Tegaskan oleh para ulama kita sesungguhnya, kezaliman-kezaliman yang ada pada penguasa itu semua karena kezaliman rakyatnya. Allah menegaskan dalam firman-Nya, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, kata Allah. Demikianlah kami kuasakan sebagian mereka atau sebagian yang lain. Apa? Demikianlah kami kuasakan orang-orang zalim atas sebagian yang lain. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, dengan sebab apa yang mereka lakukan sendiri. Zalimnya pemerintah itu karena zalimnya masyarakat. Fasiknya pemerintah itu karena fasiknya rakyat. Maka di antara upaya untuk mendapatkan perbaikan, semua lapisan masyarakat terutama kaum muslimin diminta untuk memperbanyak taubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Azza wa Jal, memperbaiki iman dan takwa mereka, memperbaiki amal soleh mereka, meningkatkan ketaatan mereka kepada Allah Azza wa Jal, mensolehkan diri mereka masing-masing. InsyaAllah kalau masyarakatnya saleh, Allah akan beri penguasa yang saleh. Paham Irfan ya? Ini konsep. Salah besar ketika ada orang yang berupaya untuk melakukan perdamaian, perbaikan, dia mulai langsung dari atas. Ini menyalahi konsep Islam wal muslim. Antum perhatikan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam dakwahnya. Dalam dakwahnya beliau terlebih dahulu memperbaiki akidah umat. Ya apa ya? Memperbaiki tauhidnya umat, keimanan umat, individu-individu muslimnya, dikokohkan akidahnya, dikuatkan keimanannya, dibersihkan tauhidnya dari bawah. Baru nanti akan naik ke atas. Bukan dari atas. Bukan dari atas. Ini konsep barakallahu fikum yang harus camkan baik-baik. Kaidah yang kedua, kaidah yang kedua ialah maudhu'ul islah wa asasuhu huwa ibadatullah ta'ala wahdahu la syarikalah. Tema perbaikan kita, asas islah perbaikan kita ialah beribadah kepada Allah semata dengan tanpa sekutu baginya. Disebut dengan islahul aqidah awalan, islahut tauhid awalan. Kita memperbaiki tauhidnya kita dulu, kita perbaiki akidah kita terlebih dahulu, kita perbaiki ibadah kita kepada Allah terlebih dahulu. Dengan kita mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata, tanpa ada sekutu baginya. Ibadah tanpa syirik, ibadah sesuai dengan sunnah Rasul tanpa penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Itu maudhu'nya. Inilah konsep islah yang dicontohkan, diajarkan para anbiya wal mursalin. Tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang rasul pun, melainkan yang pertama kali mereka dakwahkan adalah tauhid. Melainkan tauhid, akidah barakallah. Allah menyatakan dalam firman-Nya di An-Nahl 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Mereka semuanya menyerukan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ibadah kepada Allah, tinggalkan tauhid. Sehingga konsep islah itu perbaikan prinsip. Prinsip-prinsip akidah luruskan. Prinsip-prinsip sunnah luruskan. Prinsip-prinsip ibadah luruskan, bersihkan dari berbagai macam yang mengotorinya. Ini asasnya perbaikan. Ini mulai permulaan perbaikan. Tidak dimulai dari politik, mohon maaf. Tidak dimulai dari kekuasaan, tapi dimulai dari akidah dan tauhid. Perbaiki tauhid kita masing-masing. Dan yang memiliki ilmu, kelebihan ilmu, berupaya untuk memperbaiki tauhidnya masyarakat, ibadah mereka, akidah mereka, prinsip-prinsip dasar mereka. Ini pondasi. Yang dengan ini mereka akan kokoh keislamannya, akan kokoh prinsipnya, tidak akan goyah dengan fitnah apapun, dengan goncangan apapun, dengan kondisi apapun, kokoh. Ini yang kedua. Yang ketiga, kaidah yang ketiga dari prinsip islah ahlus sunnah ialah al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ada muhim. Berilmu dulu sebelum berucap dan berbuat. Ini juga penting. Sebelum kita menyampaikan sesuatu, sebelum kita mengamalkan sesuatu, harus dibangun di atas dasar ilmu. Di sini Islam menganjurkan kita semua untuk tafaqquh fiddin, mengkaji bimbingan Islam, mengkaji Al-Qur'an, mengkaji hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, mengkaji keterangan-keterangan para ulama kita, mengkaji ilmu agama. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yafaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikannya, Allah akan faqihkan dia, Allah akan fahamkan dia tentang perkara agamanya. Kebaikannya kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat dengan ilmu. Sehingga amalan kaum muslimin dibangun di atas dasar ilmu. Tindak tanduk kaum muslimin dibangun di atas dasar hujjah. Ada dasar hujjahnya, ada dasar dalilnya. Mereka mengucapkan statement, ada dasarnya, ayat, hadis atau salah satunya. Mereka melakukan sebuah tindakan aksi, ada dasarnya, ayat, hadis. Mereka mengerjakan sebuah amaliyah, ada dasarnya, ayat, hadis. Demikian. Sehingga terarah, dibimbing dengan ilmu agama, dibimbing dengan ilmu syar'i. Ini kerjakan, kerjakan. Ini wajib, ini sunnah, kerjakan. Larangan, tinggalkan. Demikian seterusnya. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Sehingga barakallahu fikum, para muslihin, para da'i-da'i muslimin, da'i-da'i al-sunnah yang berupaya untuk memperbaiki kondisi masyarakatnya, hendaklah mereka menyemangati dirinya untuk semangat menimba ilmu, dakwahnya dengan ilmu, dan menyemangati kaum muslimin supaya mereka mengkaji ilmu agamanya. Menyemangati muslimin mengkaji ilmu agamanya, tafaqquh fiddin. Dengan itu mereka akan meraih kebaikan, kebaikan agama, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Ilmu. Sehingga beramal bukan dengan dasar kebodohan, beramal bukan dengan dasar emosi, bukan dengan dasar perasaan atau akal semata atau semangat semata. Tidak. Semua dengan dasar ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ini juga prinsip ya ikhwan, supaya muslimin terarah, terbimbing dengan ilmu agama yang benar. Konsep yang berikutnya ialah ayyakuna ilmuhu ala manhajis salafis salih. Ilmunya, prinsipnya, akidahnya harus di atas manhaj salaf. Ini harga mati. Harga mati. Tidak mungkin dirubah-rubah. Harus di atas manhajus salaf. Ini kunci keabsahan. Ini kunci kelurusan. Ini kunci selamat dari semua penyimpangan-penyimpangannya. Harus di atas manhajus salaf. Prinsipnya para sahabat, para tabi'in, para atba'u tabi'in. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam firman-Nya An-Nisa 115. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Allah mengancam, barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, menentang sunnah, setelah datang kepada dia petunjuk dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Ini para sahabat. Dia mengikuti selain jalannya para sahabat. Kami akan palingkan kemana dia berpaling. Akan kami sesatkan dia. Dan akan kami masukkan dia dalam neraka jahannam. Dan jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Menyimpang dari jalurnya Rasul, menyimpang dari jalannya para sahabat, ancamannya dunia akhirat. Sesat di dunia, neraka di akhirat. Itu menunjukkan wajibnya kita, wajibnya kita kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya kita bermanhaj dengan manhajus salaf. Manhajnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini kunci keabsahan, kunci keistiqomahan, kunci kita lurus, kunci selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang ada, kunci selamat dari api neraka barakallahu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menggambarkan, memberitakan kepada umatnya tentang kondisi yang bakal ditimpa, yang menimpa kaum muslimin di akhir zaman nanti, terjadi perpecahan yang cukup banyak. Rasul menyebutkan solusinya. Beliau mengatakan dalam sabdanya, ala inna man kana qablakum min ahli alkitab iftaraqu ala 72 millah. Ketahuilah bahwasanya umat-umat sebelum kalian dari ahli kitab, mereka terpecah menjadi 72 sekte. Wa inna hadhihi almillah sataftariqu ala 73 tintani wa 70 fi an-nar wa wahidatun fil jannah. Dan umat ini akan terpecah menjadi 73 sekte golongan. 72 di neraka tempatnya. Satu yang dalam surga. Wahiyal jamaah. Yaitu al-jamaah. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Yang dihasankan sebagai ulama. Al-jamaah ialah ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Yang sesuai dengan bimbingan Rasul dan para sahabatnya. Itulah yang namanya manhajus salaf. Maka akidah kita, wahai kaum muslimin, harus akidah sesuai dengan pemahaman salaf. Akidah salafiyah. Bimbingan Allah, Rasul dan para sahabatnya. Ibadah kita di atas bimbingan salaf. Dakwah kita, dakwah salafiyah. Akhlak, muamalah, adab, semuanya. Dengan bimbingan salafun salih. Alkitab sunnah dengan bimbingan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan yang setelah mereka sampai hari ini, yang sejalur dengan mereka semuanya, barakallahu fikum. Tanpa ini akan tersesat. Itu ancaman yang tegas disampaikan tadi di An-Nisa 115. Tanpa itu akan sesat. Yang namanya sesat tidak mungkin memperbaiki. Yang namanya sesat tidak mungkin memperbaiki. Barakallahu fikum. Konsep yang kelima atau kaidah yang kelima, barakallahu fikum. Di antara kaidah islah perbaikan di tengah-tengah al-sunnati wal jamaah ialah ayyatahalla ad-da'i al-muslih fi da'watihi bi sifatin. Seorang da'i yang muslih, yang berupaya memperbaiki kondisi umatnya, hendaklah dia menghiasi dirinya dengan beberapa sifat yang mulia. Ini disebut, dibahas oleh para ulama dalam pembahasan sifatul da'iyah. Sifat-sifat da'i. Para wali. Khulasahnya, yang pertama, sang da'i itu harus punya ilmu. Dakwah dengan ilmu. Tidak boleh dakwah dengan kejahilan. Yang dia sampaikan ilmu. Bukan fitnah. Bukan kejahilan. Dia memiliki ilmu sehingga dakwahnya dibimbing dengan ilmu syar'i. Semua dengan ilmu. Al-ilm. Yang kedua, dakwahnya harus disertai dengan rifqun, kesantunan. Yang namanya santun itu ialah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ada kalanya lembut, ada kalanya lembut. Dengan cara yang lembut, dengan cara yang lunak, dengan cara hikmah. Pada tempatnya dan pada orangnya masing-masing. Terutama kepada kaum muslimin secara umum. Ada kalanya tegas. Ada kalanya lugas. Pada tempatnya. Yang namanya haram, katakan haram. Yang namanya menyimpang, katakan menyimpang. Yang namanya salah, katakan salah. Dengan hujjah. Tegas. Tapi lembut ketika menyampaikan kepada kaum muslimin, kepada umat Islam, sampaikan dengan cara yang halus, dengan cara yang baik, dengan dalil-dalilnya, dengan hujjah ayat wa hadith, menyemangati mereka untuk beramal, mewanti-wanti mereka dari perkara-perkara yang membahayakan, targhib wa tarhib, rifqun wa din. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fabima rahmatin minallahi lanta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Dengan rahmat Allah Azza wa Jalla semata engkau wahai Rasul bersikap lunak kepada mereka. Kalau seandainya engkau wahai Rasul orang yang kaku, yang kasar, maka mereka semua akan lari dari sekitar kamu. Fa'fu anhum, maka maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampun untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, dan ajak mereka bermusyawarah dalam perkara dakwah. Lembut ya, lembut pada tempatnya, halus pada tempatnya, tegas, lugas pada tempatnya. Rifkun ya. Juga barakallahu fikum, seorang dai harus sabir fi da'watihi, harus sabar dalam dakwahnya. Rintangan dakwah banyak, gangguan-gangguan dakwah banyak, musuh-musuh dakwah banyak. Harus sabar, harus sabar. Jangan antum bayangkan yang namanya dakwah seperti orang yang berjalan di karpet merah, kata mereka. Seorang dai di depannya digelar karpet merah memanjang. Itu bahasanya orang-orang kafir untuk penghormatan. Jalan di atas karpet merah, red carpet. Jangan dibayangkan semacam itu. Dakwah tantangannya besar, dakwah rintangannya banyak, sehingga harus sabar. Dia harus punya ilmu, punya kelembutan, punya kesabaran. Ilmu sebelum berdakwah, kelembutan di tengah-tengah dia berdakwah, kesabaran setelah dia berdakwah. Al-ilm qabla ad-da'wah, ar-rifq wal-lin inda ad-da'wah, was-sabr was-sabr 'ala al-adha bid-da'wah ba'daha. Sehingga ada yang sebelumnya, ada yang tengah-tengahnya, ada yang setelahnya. Dasari dakwah kamu dengan ilmu. Di saat engkau menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah, iringi dengan rifqun wal-lin. Rifqun wal-lin. Kemudian antum bersabar dengan dakwah yang antum jalankan selama ini. Insyaallah, kalau para dai-dai muslim, terutama dai-dai ahlus sunnah salafiyin, memiliki sifat-sifat yang mulia semacam ini, dakwahnya dengan ilmu, dengan kelembutan, dengan kasih sayang, dengan hikmah, tegas pada waktunya, sabar, tidak terburu-buru, insyaallah ta'ala menghasilkan barakah. Akan menghasilkan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wa jadilhum billati hiya ahsan." Da'walah engkau kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan mau'izah hasan, dan dapatlah mereka dengan cara yang terbaik. Ini ikhwan, dawabit wa qawaid islah. Ketentuan-ketentuan, kaidah-kaidah islah di kalangan kaum muslimin, di kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Barang siapa yang menyelisihi kaidah tadi, maka dia tidak akan mungkin memperbaiki. Justru dia termasuk orang yang mufsid, merusak. Di antara hal-hal yang membuat kerusakan-kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin, dikarenakan konsep-konsep islahnya menyalahi bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, menyalahi bimbingan para ulama ul muslimin dalam memperbaiki umat. Maka ikhwan fillah jazakumullah, mari kita perbaiki kondisi masyarakat kita, kondisi bangsa dan negara kita, dengan kita memperbaiki diri kita masing-masing. Mari kita solehkan diri kita, tingkatkan iman dan takwa kita. Mari kita benahi akidah kita, kita benahi tauhid kita, kita benahi ibadah kita, yang semangat ibadahnya ikhlas lillahi ta'ala dengan contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakukan segala sesuatu, ucapkan apa yang diucapkan semua dengan dasar ilmu. Punya ilmu, semangat dalam thalabul ilmu. Semua dibimbing dengan ilmu, langkah kita dengan ilmu, ucapan dengan ilmu, perbuatan dengan ilmu, semua dengan ilmu. Ilmu agama, ilmu syar'i. Barakallahu fikum. Kemudian hendaklah kita dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla menghiasi diri kita masing-masing, barakallahu fikum, dengan sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang baik yang harus dimiliki barakallahu fikum oleh seluruh dai. Ini konsep islah. Dan inilah yang terus diperjuangkan dalam dakwah sunnah, diperjuangkan oleh dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dan Salafiyin. Memperjuangkan konsep-konsep tadi barakallahu fikum. Mereka mengadakan memiliki markas-markas dakwah, halaqah-halaqah ilmu, muhadharah-muhadharah ilmiah, daurah-daurah ilmiah, semua itu dengan konsep di atas. Perbaikan individu masyarakat dimulai dengan tauhid, didasari dengan ilmu syar'i, ilmunya di atas manhaj salaf, dan ketika menyampaikan dakwah kepada orang lain, diri dengan sifat-sifat yang mulia. Barakallahu fikum. Dan islahnya kita ikhwan menyeluruh, walaupun pondasinya adalah akidah tauhid, tapi menyeluruh, menyeluruh ke seluruh aspek aspek kehidupan umat manusia. Akidahnya muslimin, ibadahnya mereka, muamalahnya mereka, akhlaknya mereka, adabnya mereka, kesehariannya mereka, bahkan terkait dengan pemakan mereka, minum mereka, pakaian mereka, transaksi mereka, sampai ada buang hajatnya mereka. Semua diperbaiki dengan bimbingan kitab sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fikum. Maka nasihat saya kepada segenap salafiyin, individu-individu salafiyin, jadilah kalian para muslihin, orang-orang yang membuat perbaikan. Jangan menjadi mufsidin, orang-orang yang bikin kerusakan. Tempuh langkah-langkah yang disebutkan tadi. Barakallahu fikum insyaallah minal muslihin. Ketika ada muslih, maka Anda akan memiliki andil dalam memperbaiki kondisi masyarakat yang ada, bahkan kondisi bangsa dan negara yang ada. Barakallahu fikum. Ada yang bertanya kan? Sampai akhir masa jam 2. Hah? Jam 2 lah. Oh, ada yang mau tanyakan ya, Pak? Mana yang tadi malam? Gak ada. Kemana, kemana? Nah ini pertanyaannya, masya Allah. Sudah hamil duluan, menikah, menikah lagi atau kesah gitu ya. Nah, iya. Kok bisa hamil duluan? Itu dikarenakan jatuh di dalam pergaulan bebas. Dia terkena doktrin kebebasan. Nah, akhirnya kebablasan. Ya apa ya? Ayo. Doktrin kebebasan secara mutlak itu bertentangan dengan konsep Islam. Hati-hati ya Pak. Sekarang ini sedang dihembuskan di tengah-tengah kaum muslimin konsep kebebasan. Bebas berpikir, bebas berpendapat, bebas. Pokoknya mutlak bebas. Hati-hati, Anda diminta, mohon maaf kalau agak kasar bahasanya, hati-hati, Anda diminta untuk jadi binatang ya. Ketika konsep kebebasannya mutlak, bebas ngapain apapun, itu bahaya. Bebas beragama, bebas berbuat, wah medeni ya. Di antara contohnya apa ya? Hah? Loh. Ya apa ini? Contohnya apa kan? Contohnya ya tadi itu. Kebebasan dalam berbuat akhirnya jatuh dalam perzinaan-perzinaan. Katanya orang Jawa Tengahan, LKMD. Apa kui? Hah? Hah? Kata mereka, lanang keri meteng dingin. Lah itu repot. Hamil dulu nikah belakangan. Allah nista. Dalam Islam kita dikasih kebebasan, tapi kebebasan yang terarah dan terikat dengan syariat. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat, bebas Anda melakukannya. Ngoten nggih? Itu dalam kerat dunia. Bebas mau makan apa, mau minum apa, mau pakaian apa, silahkan. Selama tidak ada larangan dari syariat. Jadi bukan kebebasan yang mutlak, tapi hurriyatun muqayyadatun bisyari'ah, kebebasan yang terikat dengan syariat. Itu Islam. Contoh soal tadi termasuk contoh kebebasan yang kebablasan. Akhirnya muncul pertanyaan, hah? Karena seandainya tidak ada kebablasan, enggak ada soal semacam ini. Ya apa ya? Kejadian baru muncul pertanyaan. Ada kasus Ustaz. Ada apa ya akhi? Ada sepasang muda mudi Ustaz. Ada apa dengan mereka? Kebablasan Ustaz. Akhirnya gimana? Hamil Ustaz. Terus gimana? Gimana solusinya Ustaz? Loh, sudah berbuat cari solusi. Mestinya kan tanya dulu hukumnya apa Ustaz? Haram. Kan begitu. Tidak boleh Anda sekalian sama perempuan yang bukan mahram Anda. Nikah yang sah. Allahul musta'an. Baik, saya jawab. Ini tadi dikasih mukadimah dulu supaya jangan kemudian berarti kita melegalkan kebebasan tadi. Masya Allah. Waktunya tidak ada. Dipilih tadi yang baik. Ketika perempuannya sudah hamil duluan, apa hukum menikah dengan laki-laki yang menghamilinya? Ada dua pendapat di kalangan para fuqaha. Pendapat yang pertama mengatakan diperbolehkan menikah dalam keadaan hamil, tapi dengan persyaratan tidak boleh dikumpuli sampai melahirkan bayinya. Akad nikah sudah, tapi tidak boleh dikumpuli sampai melahirkan bayinya. Dasarnya adalah hadisnya Rasulullah SAW, la tasqi ma'aka, la tasqi ma'aka zar'a ghairik. Janganlah engkau menyiramkan air kamu ke ladang orang lain. Perempuan yang, mohon maaf ya, perempuan yang merelakan dirinya dipakai sama seseorang, tidak, bukan perkara yang mustahil gitu ya, Pak. Tidak menutup kemungkinan dia dipakai sama yang lain. Kenapa? Sudah tidak lagi memiliki rasa malu. Paham? Khawatirnya ketika dia mengandung, itu bukan dari airnya murni, bukan murni dari airnya laki-laki itu, tercampur dengan air-air yang lain. Paham insyaallah ya bahasan saya. Air-air yang lain. Maka Rasul mengatakan, la tasqi ma'aka zar'a ghairik. Kamu jangan menyiramkan air kamu ke ladang orang lain. Itu mungkin dari orang lain. Sehingga kamu nikah, tapi jangan dikumpuli sampai melahirkan. Paham? Paham ya? Nikah isah sudah. Dah, jangan kumpul sampai dia melahirkan. Dah. Keluar bayinya, baru normal kembali. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, para ulama mengatakan tidak sah. Tidak sah. Tidak boleh menikah sampai perempuan itu melahirkan bayinya. Kalau sudah melahirkan bayinya, silakan dinikahi. Juga dengan dasar hadis yang sama. La tasqi ma'aka zar'a ghairik. Kamu jangan menyiramkan air kamu ke ladangnya orang lain. Yang namanya orang menikah, serumah berdua, sekamar berdua, mana tahan? Ya apa ya? Coba diem. Ya apa ya? Disuruh silakan menikah, tapi jangan dikumpuli bareng-bareng. Ya gak tahan ya Irfan. Manusia. Maka tidak bisa. Lahirkan dulu anaknya, nikah setelah itu. Dan ini yang rajih. Ini pendapat yang rajih, barakallahu fikum. Sehingga tidak boleh menikah. Ketika sudah dinikahkan sebelumnya, maka dia harus mengulang lagi akad nikahnya. Akad nikahnya tidak sah. Paham ya, Pak? Hah? Misalkan dia dulu qadarullah bablasan, karena orang tuanya malu dinikahkan, baru ngerti saat-saat sekarang ini, maka saat inilah antum harus mengulang lagi nikahnya. Yang sebelumnya itu tidak sah. Temanya kapan Ustaz tentang komunis dibahas rinci. Masya Allah. Dengan konsep tadi, anti komunis akan muncul. Kalau komunis lebih mudah, dikarenakan mereka datangnya dari non muslim. Tayib, penggagas komunisme itu dari orang berkebangsaan Jerman, tinggal di Rusia, orangnya Yahudi. Kemudian setelah itu memiliki pemahaman komunisme yang anti Tuhan. Anti Tuhan. Paham ya? Anti Tuhan. Mereka adalah ateis. Kalau seorang kafir, kafir-kafir. Terkait dengan komunis, apakah mereka punya agama? Jawabannya, mereka punya agama. Al-Diniyah. Agama itu, kata mereka, merusak. Sebagaimana opium yang bikin mabuk itu, opium merusakkan masyarakat. Sehingga mengatakan Al-Diniyah. Yang namanya komunisme hanya semata-mata materi. La hayata illa madah, kata mereka. Tidak ada kehidupan kecuali materi. Semuanya materi. Mereka mengingkari perkara gaib. Mereka mengingkari perkara gaib. Sehingga komunis itu kafir. Dengan kesepakatan umat Islam, komunis itu kafir. Munculnya dari orang kafir, melahirkan kufuran barakallahu. Paham ya, Pak? Komunis tidak punya Tuhan. Komunis tidak punya agama. Komunis tidak percaya dengan perkara-perkara akidah, perkara-perkara gaib. Apa lagi yang mau cari? Barakallahu fikum. Subhatnya kaum komunis itu berkaitan dengan bab ekonomi. Mereka menghembuskan di tengah-tengah masyarakat isu-isu untuk mengangkat derajatnya kaum proletar. Nah, kaum bawah, kaum buruh mau diangkat, mau disejahterakan supaya mereka sederajat dengan kaum borjois. Kaum borjois itu kaum yang berduit, kaum yang kaya raya. Tapi slogan belaka, slogan belaka. Pada kenyataannya, barakallahu fikum, mereka punya aturan, mereka punya aturan tidak boleh bagi masyarakat untuk memiliki hartanya sendiri. Semua harta benda milik masyarakat itu dipegang oleh daulah, dipegang oleh negara. Nah, kan ya. Di negara komunis masyarakatnya terbengkalai. Rakyat bawah semakin tertindas. Borjois semakin borjois. Orang-orang yang punya pemahaman komunisme pada hakikatnya adalah menggunakan orang-orang proletar, orang-orang bawah dijadikan sebagai alat komoditi untuk mencapai tingkatan borjois. Begitu ya. Ini tokoh-tokohnya ini ingin mencapai tingkatan borjois. Barakallahu fikum. Gitu ya. Bahasa kasarnya ingin mencapai borjois dengan cara anti borjois. Barakallahu fikum. Ingin katanya mengangkat martabat yang kompoltar dengan cara menindas kompoltar. Sehingga jangan terpaku, jangan tertipu dengan isu-isu yang semacam ini, barakallahu fikum. Dalam sejarah komunisme tidak pernah lepas dari yang namanya pertumpahan darah. Ya, sejarah komunisme tidak pernah lepas dari pertumpahan darah. Di pusat komunisme, di Rusia sana, semua dengan pertumpahan darah. Nah, di Cina sana dengan pertumpahan darah. Di Indonesia raya ini dengan partai komunisnya dengan pertumpahan darah. Kasus 28, kasus 48, kasus 65, tiga kali mereka mencoba untuk memberontak kekuasaan yang ada, mengambil alih kekuasaan yang ada. Alhamdulillah gagal. Semua dengan senjata, semua dengan pertumpahan darah. Sehingga komunis itu kaum pemberontak. Mereka ingin menguasai semua yang ada dengan kekerasan. Itu komunis tempo dulu. Yang dibicarakan tempo dahulu, sejarah masa lalu. Sekarang ini masa-masa takiyah. Tahu tak ya, Hwan? Masa-masa menyembunyikan identitas. Mainnya lebih cantik. Yang dimasukkan adalah ideologi-ideologinya. Melalui partai politik, melalui band-band, grup band mahasiswa, melalui mahasiswa, melalui tani-tani, mulai buruh-buruh, terus begitu. Ideologi yang ditanamkan itu adalah anti pemerintah. Dan mereka akan siap untuk kembali mengulang sejarah mereka ketika mereka merasa punya kekuatan. Begitu mereka tampil, yang dimunculkan senjata lagi. Waspadai yang namanya komunisme. Di Indonesia ini, barakallahu fikum, komunisme yang dulu termasuk OT. Tahu OT apa? Organisasi terlarang. Mereka sekarang membaur. Mereka membaur, ada yang masuk ke Jawen. Ada yang masuk ke agama Nasrani. Ada yang membaur ke parpol dan segala macamnya. Sehingga lebih samar barakallahu fikum. Tapi tetap yang namanya atribut, yang namanya itu semua tetap sama. Sehingga tetap diwaspadai adanya geliat-geliat komunisme di seluruh dunia, terutama dari negara-negara pengekspor komunis terbanyak. Dari kalangan Rusia, Jerman, Cina, Tiongkok, dan semisalnya, diwaspadai. Diwaspadai pergerakan-pergerakannya dalam bab ini kaum muslimin. Yang pertama membekali diri mereka masing-masing dengan ilmu agama, dengan konsep islah yang dibahas tadi, ikhwan. Dan yang kedua, kaum muslimin selalu bersinergi dengan pemerintahnya, dengan penguasanya. Ketika kaum muslimin mendapati ada informasi-informasi terkait dengan komunisme, segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Muslimin tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan hakim sendiri atau pribadi. Harus bersinergi dengan pemerintah. Langkah yang berikutnya, yang tadi itu, islah tadi. Membuat perbaikan-perbaikan akidah di kalangan kaum muslimin. Kalau akidahnya kuat, muslimin ya ikhwan, tidak laku yang namanya komunisme. Dikarenakan kekufuran. Nah, selebihnya kita bisa membaca majalah yang ditulis oleh para asatidzah terkait dengan masalah komunisme barakallahu. Sampai akhirnya bekas saya jam 2 lagi sudah. Bagaimana sikap ahlu sunnah terhadap pemimpin yang kafir namun tidak zalim? Sudah ditanyakan tadi malam, ditanyakan lagi di sini dikarenakan audionya agak berbeda. Oh baik, jawab lagi ya. Dibahas kemarin barakallahu fikum, ketika penguasa yang kafir ini penguasa bawah, entah lurah, entah camat, entah bupati, entah wali kota, entah gubernur, maka kaum muslimin menyampaikan aspirasinya kepada penguasa yang lebih tinggi supaya diganti dengan penguasa yang muslim. Disampaikan aspirasinya. Ketika tidak memungkinkan diganti, ya sudah, kita secara prinsip tidak meyakini dia sebagai penguasa. Dia kafir. Tapi kita normal sebagaimana biasa beraktivitas, mentaati perkara-perkara yang maslahat umum atau perkara yang mubah, bukan dalam perkara maksiat. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga diganti yang lebih baik. Tetapi kalau penguasanya penguasa tertinggi negara, presiden, dan dia kafir, maka kaum muslimin menyampaikan suaranya kepada yang terkait. Kalau di Indonesia mungkin ke DPR MPR aspirasi sampaikan kepada mereka, tolong diganti penguasa ini. Tolong diganti. Yang muslim, jangan yang kafir. Ketika tidak memungkinkan diganti, entah bagaimana modelnya, maka seperti yang disebutkan kemarin para ulama kita menyebutkan ada dua persyaratan yang harus dipenuhi untuk kaum muslimin memakzulkan penguasa tadi. Yang pertama ialah kaum muslimin memiliki kekuatan yang sepadan, kekuatan dan kemampuan yang sepadan dengan penguasa yang ada ini, terkait dengan senjatanya, terkait dengan logistiknya, personilnya, segala macamnya sepadan. Yang kedua, bahwasanya kemaslahatan pemakzulan lebih besar, sehingga secara perhitungan sangat-sangat mungkin, besar kemungkinannya makzul dia. Maka dilakukan. Ketika satu aja gak terpenuhi, maka tidak boleh adanya pemakzulan. Muslimin yang sabar, normal sebagaimana biasanya, mentaati dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mubah, masyarakat umum, bukan perkara yang mungkar, sambil berdoa kepada Allah SWT, semoga diganti yang terbaik. Hatta yustarah min fajir, hingga diistirahatkan orang yang fajir itu. Doa kepada Allah supaya dia cepat mati, diganti dengan penguasa muslim yang ada, barakallahu fikum. Sehingga tidak mudah untuk melaksanakan aksi pemakzulan. Syaratnya sangat-sangat panjang, barakallahu fikum. Dan semua harus dikoordinasikan dengan para alim ulama kita. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sudah nih. Masya Allah, tabarakallah. Nantilah curhatannya nanti aja. Waduh. Lagi hanya antum ini. Antum ini. Kok dikasihkan saya? Sudah lewat. Ketulangi lagi yang udah ini. Yang itu tak antum ya? Diam-diam. Sudah lewat. Yang tadi malam itu mana yang belum terjawab? Ini sudah semua tadi malam ini. Bongkar-bongkar lagi penasaran ya. Sudah semua ini. Iya ini. Ini malah yang sudah ini. Sudah semua ya. Kalau sudah ya sudah. Tak mungkin dijawab di sini. Masya Allah. Sudah ya. Ini yang sudah semua ini. Sudah semua ini. Nah ini apa nih yang dimaukan ya? Apa hukum jual beli dengan sistem memajak? Ya, memajak. Apa ini? Memajak apa? Pajak. Gimana? Misalnya pohon rambutan atau ini ada ubi atau singkong. Memajak ubi dan singkong. Ini gimana gambarannya? Kontrak. Bayar sebelum panen, Pak. Ubian itu kan. Nah, itu berapa pajaknya? Oh gitu, misalkan saya punya pekarangan, di situ ada 10 pohon durian, dia belum matang ini, ada buahnya enggak? Ada buahnya? Ada. Ada buahnya tapi belum panen? Iya, buahnya ada. Ada, matang? Belum. Oh, belum matang. Biasanya itu masih hijau gitu ya. Ini 10 pohon apa namanya? Durian nih. Berapa pajaknya nih gitu? Berapa bayar gitu ya? Sudah. Saya bilang sudah. Ambil 10 juta. Oke, 10 juta. Saya kasih uang 10 juta ini untuk saya gitu. Gitu. Masyaallah. Tapi Pak Evan, ini kalau dengan contoh durian tadi disebut dengan jual beli sesuatu yang masih di pohon. Ada perincian. Kalau buah yang di pohon tadi belum ada wujudnya, hukumnya haram. Itu namanya perjudian. Atau tidak tahu bakal muncul atau tidak muncul. Paham? Yang kedua, sudah ada buahnya, tapi masih mentah. Dan buah itu tidak mungkin dimanfaatkan mentah. Dia harus dimanfaatkan matang. Otomatis ketika dia borong itu, dia tunggu. Kan begitu. Tak bayar 10 juta, saya nunggu. Sampai dia matang, baru kemudian saya panen. Ini juga hukumnya riba. Judi ya. Ada untungnya, ada ruginya. Mungkin kena wabah. Panas. Antum rugi 10 juta. Atau mungkin matang dia. Saya panen sedikit. Saya jual enggak sampai 10 juta. Saya rugi. Atau matang dia. Saya panen banyak ternyata. Untung banyak saja. Saya yang untung, dia yang rugi. Itu namanya judi. Yang ketiga, buahnya sudah ada dan matang atau bisa dimanfaatkan mentah. Ada buahnya, dia mentah. Bisa dimanfaatkan mentah atau sudah matang. Ini diperbolehkan dengan syarat. Syaratnya ialah harus dipanen saat itu juga. Paham ya? Al-jaz fil hal. Boleh, tapi dengan syarat dipanen saat itu juga. Nih 10 pohon durian, berapa nih? Perkiraan sekian, 10 juta? Iya, 10 juta. Langsung kamu panen. Langsung kamu panen. Itu pendapat yang rajih di kalangan para ulama. Ada yang tidak boleh, ada yang boleh. Kalau antum biarkan, maka hukumnya haram. Harus langsung panen di tempat. Lain halnya dengan ubi dan singkong. Ini dalam tanah. Betul? Tadi kenapa buahnya? Di dalam tanah. Apa hukumnya jual beli sesuatu yang dalam tanah? Ubi, singkong, bengkoang. Betul? Bengkoang, apalagi ya kawan, wortel, kacang, bawang, ya betul, kentang, masya Allah. Yang di dalam bawah, dalam tanah ya, apa hukumnya? Kalau sudah dicabut, jelas, kelihatan, oh ini barangnya, diukur, diperkirakan berapa kontan atau utang selesai. Tidak ada yang goror, tidak ada yang enggak jelas. Tapi yang jadi pertanyaan adalah dia belum dicabut. Masih di dalam tanah. Paham ya? Saya datang ke kebun ubi atau singkong, 1 hektar. Nah, yang nampak kan cuma daun-daunnya ya. Kata yang punya karangan, Ustaz, saya jual ke antum 1 hektar ubi saya, Ustaz, 10 juta. Hukumnya boleh apa enggak boleh? Hah? Kok boleh? Belum dicabut. Masih kayak gitu, belum dicabut. Apakah boleh? Ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Yang dirujukkan oleh sejumlah ulama kita barakatikum, ulama sekalian dan ulama yang terdahulu, ialah diperbolehkan dengan syarat. Syaratnya adalah ada ahlul khibrah, ada orang yang ahli dalam bidang itu yang bisa memperkirakan estimasi berapa jumlah yang ada ini. Itu kembali kepada ahli ubi dan ahli singkong. Petani ubi dan singkong. Ustaz, ini kalau daunnya begini, ini bosok Ustaz, jelek. Kalau yang ini bagus. Ya ini Ustaz, satu hektar ini dia ditanam ada jarak sekian-sekian Ustaz. Ini pohonnya ketemunya misalkan 10.000 tangkai Ustaz. Ini ketemunya sekian ton Ustaz. Itu bisa ya Pak, sekian ton. Nah, saya jual sekian. Kalau ada yang demikian ya, diperbolehkan. Sebab makomnya sama seperti dicabut dengan keahlian orang tadi. Ketika tidak ada yang ahli, tidak boleh. Sebab dia masih di bawah tanah, termasuk ghoror. Paham itu? Wallahu ta'ala alam bisawab. Jambi Raihan. Ya Allah, jam 2:15. Apa hukumnya kontes burung? Dari kenyataan yang saya perhatikan pada mereka, itu termasuk tindakan yang sia-sia. Kontes burung itu kan satu, keindahan warna burungnya. Yang kedua, suaranya. Tidak ada perkara manfaat yang bisa diambil dari situ. Seringkalinya kontes burung ada unsur bayar dan dipertandingkan, betul? Itu sudah ada unsur judi di situ. Maka dari perbolehkan barangkali. Antum boleh memiliki burung dalam sangkar atau kasih makam, antum pilih burung yang bagus, tapi dengan syarat harganya normal, tidak melampaui batas. Nah, burung harganya 100, 200, 500 masih wajar. Nah, burung sekecil ini, 50 juta, enggak wajar. Ini burung atom goreng. Dagingnya enggak ada. Ya apa ya? Ini namanya idha'atul mal, melampaui menyia-nyiakan harga. Lah ya, Gus. Silakan pelihara burung, dikasih makan. Ada yang mengatakan dikasih pasangan. Kemudian harganya normal, wajar. Allah Taala alam bissawab. Tapi jangan dikonteskan. Terakhir ya, Khon, ya. Terakhir, saya seorang istri dari 5 orang anak. Suami saya pekerjaannya dilarang oleh agama. Apa itu? Saya yang menafkahi 5 orang anak. Juga suami saya. Lalu saya tinggalkan suami saya sudah kurang lebih 5 tahun yang lalu. Bagaimana ya Ustaz, sikap saya benar atau salah? Loh, kok kamu tinggalkan? Itu kan masih suami kamu. Hebat ini perempuan ya. Jadi ketika mendapati seorang suami pekerjaannya haram, sang suami, sang istri menasihati, kan begitu, menasihati, disupport supaya mencari pekerjaannya, pekerjaannya halal, bukan dengan cara kabur. Itu namanya kemungkaran dibalas dengan kemungkaran juga. Tindakan kamu kabur dari suami itu namanya nusyuz, tidak boleh, hukumnya haram, hukumnya haram. Sehingga keharaman jangan dibalas dengan keharaman. Lain perkara kalau sudah cerai. Ini dari soalnya kan saya belum cerai. Saya tinggalkan suami pusat. Ya Allah. Jadi kalau masih ada suaminya kamu itu, masih hidup, kembali pada sang suami. Mohon maaf atas segala sesuatu yang selama ini. Mohon maaf telah kabur. Mohon maaf telah pergi meninggalkan. Jadilah istri yang salihah, yang bagus kepada suaminya, dan pelan-pelan memberikan masukan kepada sang suami terkait dengan usaha yang halal. Barakallahu. Kalau memang sudah enggak suka, sudah enggak memungkinkan, sudah enggak serak sama dia lagi, sudah enggak mungkin dia meninggalkan perkara yang haram, baik-baik, kamu minta kulu, kamu minta cerai, selesai, sehingga bebas kamu daripadanya. Sampai sampai. Nah, wallahu taala alam. Isawab. Apa ini ikan laga? Melaga ikan laga. dengan memperlombakan mengadu apa ikan lauga itu. Apa itu ikan cupang? Iya, ikan apa namanya? Nama ikannya apa? Nama ikan laga? Ikan khusus untuk berlaga gitu. Tega nih ya antum. Antum menyiksa hewan. Ya sama ketika antum melaga kambing dengan kambing, sapi dengan sapi, kerbau dengan kerbau. Sama, antum menyiksa ya. Yang namanya ikan dimasak. Dimakan para kelas itu. Jadi ini antum membolini ikan tersebut. Jangan ya. Karena dalam pandangan saya yang namanya laka kan diadu. Bisa jadi dia ada yang terluka, ada yang berdarah dan segala macamnya. Nanti gitu ya, bahkan mungkin ada yang mati. Itu membolini ya. Atau ya. Itu ya. Ya kelebihan jamnya itu. Apa hukumnya menjual barang yang diambil dari orang lain dengan kita mengambil untung di si pembeli? Ya kan begitu mestinya kan. Kita kulaan ke orang lain, ambil barang, terus kita jual kepada orang lain, ambil untung lah. Iya. Yang begitu ya namanya orang berdagang. Nah terus gimana? Nah terus ya. Apa yang anda mahukan dengan pertanyaan ini? Oh dia makelar. Tuh. Kalau dia makelar, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dia makelar, memakelari si pembeli atau si penjual. Tidak ada masalah. Dia bisa mendapatkan komisi, fee, atau dia mengambil persentase keuntungan. Tidak ada masalah. Misalkan antum pembeli ini ingin beli sesuatu, ngomong sama saya maklar ini. Ustaz, tolong carikan barang Ustaz. Barang apa? Gini. Baik. Sudah ana ambil dari yang penjual, ana ambil dari dia. Nih, harganya sekian loh ya. Saya minta untung sekian. Enggak ada masalah. Itu namanya maklar. Diperbolehkan. Dia masyhur sebagai seorang maklar. Nah, atau dia mengatakan saya maklar ya, saya minta ada kesepakatan sebelumnya dengan pembeli atau dengan penjual. Entah kesepakatan dapat komisi, fee, atau kesepakatan dapat persentase dari penjualannya. Tidak bisa antum tahu-tahu, sih, nah belikan gini. Saya maklar, minta. Itu namanya malak. Dia harus jelas, harus ada kejelasan dia sebagai seorang maklar. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lamu. Besawab sudah ya. Ini sudah tinggal 5% lagi itu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya sengaja tadi tidak memperdalam pembahasan tentang radikalisme, terorisme, komunisme. Yang pertama karena saya pandang para kawasikum sudah sering sampaikan. Nanti bisa ambil rekaman dari sekian banyak daur-daur yang lainnya yang mengupas tuntas terkait dengan poin-poin. Sisi yang kedua, kondisi audiennya yang enggak memungkinkan dibahas sisi itu. Sehingga kita kedepankan sisi konsep Islamnya. Konsep Islamnya yang sangat-sangat rahmatan lil alamin dan insyaallah berhasil. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan dakwahnya antum ke depan lebih bagus, dakwah yang diterima oleh masyarakat. Yang penting antum bawa dakwah ini dengan ilmu, dengan hikmah, dengan kelembutan, insya Allah akan diterima oleh banyak masyarakat dan ke depan akan berkembang insya Allah ta'ala. Saya cukup sekian. Kehidahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafidhuk.